Bapak Ibu pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, hari ini kita bicara banyak mengenai perubahan, Pak. Yeah. Lalu kalau kita bicara mengenai perubahan, di luar sana banyak sahabat-sahabat kita yang mengatakan kalau saya tidak suka dengan perubahan karena tidak menyenangkan. Saya tidak suka dengan perubahan karena itu membuat saya menjadi takut untuk mengalami perubahan. Bagaimana komentar Bapak? Sahabat Indonesia yang super. Semua yang kita inginkan tidak berada di tempat kita berada sekarang. Iya. Semua yang kita inginkan ada di tempat di mana kita tidak berada sekarang. Iya. Itu sebabnya kita tidak mensyukuri istri yang cantik, anak yang sehat, lucu, kucing, gitu. Lihat. Motor tidak disyukuri, mobil tidak disyukuri. Kenapa? Yang kita inginkan masih belum ada di sini. Jadi orang yang mau menemukan keberhasilan yang telah dimilikinya harus belajar mensyukuri yang telah dimilikinya. Kita itu menginginkan yang belum kita miliki. Padahal kebahagiaan itu dibangun dari menginginkan yang sudah kita miliki. Super sekali, terima kasih Pak Mario penjelasannya. Saya silakan Bapak Ibu untuk bertanya, silakan. Bapak, silakan Bapak. Yes Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam, salam super Pak. Saya Zairin dari Jakarta. Yes Pak Zairin. Pak, ketika kita sudah sukses, berhasil, kemudian kita ingin lebih. Yeah. Apakah itu bisa dimaknakan sebagai satu sikap yang tidak bersyukur? Ya. Yeah. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di atas kesuksesan, bagaimana supaya kita tidak jatuh kembali? Karena begitu banyak orang yang sukses, kemudian jatuh. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih sekali. Sahabat Indonesia yang super, saya tanya ya, siapa yang menaruh keinginan di dalam hati kita? Siapa yang menaruh keinginan itu? Tuhan. Anda tidak bisa ngarang ingin. Aku tak ingin apa ya. Coba. Tidak bisa. Nah sekarang. Tuhan itu Maha Pengasih. Apakah mungkin diberikan keinginan di hati kita tanpa disertakan kewenangan untuk mencapainya? Kan kasihan sekali orang ini tersiksa di malam-malam yang tidak bisa tidur karena dia menginginkan kebesaran. Menginginkan kemampuan melayani banyak orang, menyejahterakan banyak orang. Ada kewenangan di situ. Nah, kalau kita bergaul dalam lingkungan-lingkungan yang baik, kita akan dibantu untuk mempercayai dan bahkan menemukan kemampuan itu. Nah, sekarang saya gambarkan dengan tinta yang lebih kecil. Syukur, waktu kita nyuci motor kita, gitu. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, enggak telah kasih. Nah, kalau kita mencuci mobil kita, yang lebih lama kita di bawah mobil daripada di atas mobil. Karena gampang rusak. Kan kita lebih lama di bawahnya. Bersyukur enggak? Bersyukur. Nah, kalau kita sudah nanti punya sedan yang lebih bagus, bersyukur? Good, pasti boleh punya armada taksi. Banyak gitu. Boleh? Good. Bersyukur itu harus. Lebih bersyukur itu hak. Jangan berhenti menginginkan lebih. Karena dengan menginginkan lebih lalu kita bekerja keras, kita mensyukuri dalam kelas-kelas yang lebih tinggi. Nah, yang sudah dimuliakan ini jatuh itu banyak. Anda diam sebentar, dengar. Getebum, getebum, itu orang besar-besar jatuh. Iya. Pada gedemub lagi itu orang besar dijatuhkan karena yang lebih besar gak mau jatuh. Kita dengar setiap hari, belajarlah mengapa orang-orang besar lupa bahwa hukum kebaikan itu tetap berlaku terutama di atas. Itu. Super sekali Pak Mario. Bapak, tidak terasa sudah sampai di ujung acara Pak, mohon kesimpulannya saya persilakan. Yes, sahabat Indonesia yang super, yang kebahagiaannya penting sekali bagi Tuhan. Itu sebabnya beliau utus banyak pribadi mulia, kitab-kitab sucinya disampaikan. Supaya kita menjadi pribadi yang berpihak pada yang baik. melakukan yang baik, supaya kita hidupnya baik. Nah, kita ini kadang-kadang merasa kecil hati melihat bagaimana kita berlaku dalam sulitnya kehidupan. Kita memang sedih melihat kelakuan orang lain, tapi sebetulnya yang lebih menyedihkan memperhatikan kelakuan kita sendiri. Peganglah ini, bahwa kita semua akan mengalami kejadian. Bisa baik, bisa tidak baik. Tetapi yang menjadikan kita pribadi yang kuat tadi, yang mulia, yang berbahagia, adalah kualitas dari reaksi kita terhadap kejadian. Dan kita tidak bisa disebut orang kecil kalau kita bereaksi anggun terhadap yang terjadi. Menangislah sebentar, tetapi seperti menangisnya orang besar. Marahlah sebentar, seperti marahnya orang bijak. Tapi segera setelah itu, berlakulah baik. Katakanlah yang baik. Karena apabila yang kita pikirkan baik, yang kita katakan baik, dan yang kita lakukan baik, kita tidak mungkin salah. Maka, pilihlah reaksi yang memuliakan kehidupan. Pilihlah reaksi yang memuliakan orang lain, lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih banyak Pak Mario. Terima kasih atas penjelasan-penjelasan logi-logikanya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, saatnya kami untuk pamit. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Way.